السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولي الصالحين أكرمنا بدين الإسلام وهدنا إلى طاعته والصلاة والسلام على سيدي خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimat yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang sangat berharga dari waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita, sejenak kita kembali dapat bersua melalui udara dalam rangka kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang ke-23 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Harrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق الله العظيم. Artinya, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, makcik perempuan dari pihak ayah, dan juga makcik perempuan dari pihak ibu, ponakan kandungmu dari abang, keponakan perempuan dari saudara perempuan, dari kakak atau dari adik perempuan, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara sesusuan, ibu dari istrimu atau mertua perempuan, anak tiri yang kamu pelihara dari istrimu, yang bila kamu sudah dukhul dengan atau sudah bercampur dengan ibunya, dan istri dari anak kandungmu, bahwa kamu menggabung antara dua saudara kecuali apa yang telah lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara pendengar yang berbahagia, di dalam ayat ini ada 13 kelompok manusia atau perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi mereka. Kelompok-kelompok ini ada yang disebabkan nasab atau keturunan langsung, ada disebabkan sesusuan atau menyusu, ar-ridha'a, ada yang disebabkan keharamannya akibat pernikahan. Pendengar yang berbahagia, ketiga bagian dari kelompok ini, yaitu kelompok haram akibat nasab, ridho'ah, menyusui, dan pernikahan, adalah merupakan hal-hal yang harus dijaga oleh seseorang. agar tidak dilanggar, karena mereka-mereka ini adalah bagian dari hidup mereka, ya, bagian dari hidup seorang laki-laki, dan tanpa adanya mereka ini laki-laki tidak ada. Di dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika ayat ini dibahas, beliau menyatakan secara jelas bahwa kita tidak perlu lagi bertanya, ya, untuk apa dan mengapa Allah mengharamkan ini. Karena memang dari keimanan kita kepada Allah secara mutlak, kita menerimanya dengan lapang dada dan sami'na wa ta'na. Tetapi kata beliau, tidak salah dan tidak ada dosanya kalau kita mencoba untuk mencari, ya, menelusuri, menelisik butir-butir hikmah yang ada di dalam pengharaman-pengharaman ini. Bila kita lihat dari segi gen, orang-orang yang melakukan perkembangbiakan dari satu darah, biasanya anak atau keturunan yang dilahirkan tidak kokoh, tidak kuat. Demikian juga akibat dari ketika seseorang telah menikahi seorang wanita dan wanita ini mempunyai anak perempuan, maka tidaklah layak seorang menggauli ibunya kemudian menggauli anak kandung dari ibunya ini atau anak tiri dari bapak ini. Dan juga ketika seorang wanita telah dikawini oleh seorang laki-laki, maka wanita ini adalah bagian dari keluarga suaminya, maka tidak wajar kebolehannya lagi bagi keluarga dari wanita ini, maaf, keluarga dari laki-laki ini termasuk ayahnya, termasuk yang terbalik ibunya, untuk kawin dengan menantu atau mertuanya. Nah, pendengar yang berbahagia, maka yang keempat diharamkan akibat menggabung, yaitu menggabung antara dua bersaudara. Dia nikahi kakaknya, pada saat yang lain dia nikahi adiknya pada satu waktu dan mereka masih dalam ikatan perkawinan. Nah, ini diharamkan karena apa? Karena memang akan merusak suasana, akan merusak nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam keluarga tersebut. Karena kita harus memahami bahwa sebuah perkawinan banyak pernak-perniknya. Ya, ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang sulit, ada yang mudah, dan lain sebagainya. Maka dalam banyak hadis Rasulullah lebih menyarankan agar seorang laki-laki mencari calon istrinya dari yang gharaib, dari wanita yang jauh-jauh, artinya wanita yang jelas keturunannya tetapi bukan dalam masih pertalian saudara yang paling dekat dengannya, apalagi ya masih ada hubungan muhrim atau mahram dengannya. Nah, di studio sudah ada bersama kita Ustaz Al-Mukarram Safiar dan juga Ustaz Ahmad Perdana. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Satu hal yang cukup menarik adalah bahwa di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan beberapa keterangan hukum keluarga yang itu sangat-sangat mendetail. Di samping juga keterangan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan wanita itu dalam derajat yang sangat terhormat, sama sebagaimana laki-laki. Ya, salah satunya adalah di dalam pembahasan ayat kita pada hari ini, yaitu ayat ke-23 surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala memaparkan hukum perkawinan dengan sangat-sangat mendetail. Siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Ya, saya kira berangkat daripada keterangan Allah ini, kita sebelum kita tidak patut untuk mempertanyakan dengan amat sangat kenapa, bagaimana, kalau begini kondisinya bagaimana. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah ini adalah peraturan Allah. Sebagai manusia dan sebagai hamba Allah kita harus mengikutinya, walaupun kita tidak mendapat jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kategori orang yang haram untuk dinikahi. Akan tetapi di sini saya punya masalah ini, Ustaz Hanafi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan anak-anak tiri, ya apa tadi ini? Anak-anak tiri yang waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ini menarik sekali Ustaz Hanafi. Tidak boleh menikahi anak perempuan, anak tiri yang ibunya itu kita nikahi. Iya, dakhaltum bihin, secara lebih spesifik lagi kita sudah berhubungan badan dengan kita. Iya. Ada kasus di sini Ustaz Hanafi, bagaimana dengan anak di luar nikah? Misalnya begini, seorang laki-laki bergaul dengan seorang wanita, kemudian punya anak. Akhirnya anak ini perempuan ini dinikahinya. Bagaimana dengan anaknya ini, anak-anak perempuan yang terlahir tadi, apakah boleh dinikahi? Dan statusnya kan anak haram ini. Nah, bagaimana ini? Nah, ini menarik sekali dan banyak perbincangan di kalangan ibu-ibu, remaja, dan juga bapak-bapak. Dan saya harap ini adalah sebuah poin yang sangat perlu diperhatikan, khususnya bagi kawula muda, agar dapat menjaga originalitas keturunan kita. Hukum yang kalau kita lihat dari pembahasan fikih, baik dari mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i sendiri, mereka tetap mengatakan bahwa anak ini adalah merupakan anak yang tidak sah dinisbahkan kepada siapapun kecuali kepada ibunya. Sebab apa? Mereka semua sepakat bahwa kesahihan sebuah perkawinan yang berdampak kepada kesahihan sebuah nasab, bila dilakukan pembuahan janin itu setelah sahnya akad perkawinan mereka. Artinya apa? Seorang anak, baik itu laki-laki perempuan, boleh dinisbahkan kepada ayahnya bila pembuahan terhadap pembentukan anak tadi dilakukan setelah akad perkawinan. Qabiltu nikahaha, aku terima nikah si Fulan bin Fulana ini dengan mahar sekian. Sahlah itu sudah. Nah, ketika hal itu di luar atau terjadinya pembuahan janin di luar dari proses yang tadi, maka agama menganggapnya tidak ada. Tidak ada dalam artian apa? Tidak ada dalam artian hukum, walaupun ada dalam artian materi. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, apa dampaknya? Kalau mazhab Syafi'i sangat keras sekali. Dampaknya di dalam kitab Tuhfatul Tullab itu, ataupun kitab-kitab induk yang lain, itu dijelaskan bahwa kalau dia lahir, dia tidak berhak mendapat perwalian dari ayahnya. Dia tidak berhak mendapat warisan. Dia tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya. Dan juga hak-hak yang lain, hak-hak hadonah dan lain sebagainya, termasuk warisan. Nah, ini bahayanya. Bahkan di dalam pernyataan pendapat ulama tersebut, bahwa dia tidak dilarang untuk menikahinya, tetapi dimakruhkan. Kenapa? Mengambil jalan dari ada khilaf yang membolehkannya. Ada khilaf yang tidak membolehkannya, sedangkan Imam Syafi'i membolehkan. Menurut mazhab Hanafi tidak membolehkan. Ya. Mencari jalan keluarnya apa? Dimakruhkan. Artinya apa? Maafnya ya, wahai saudara-saudara sekalian, kawula muda, anak yang hasil dari seperti itu sangat rendah di sisi Allah, sangat rendah di sisi hukum Islam, tidak ada nilainya. Nah, relakah kita kalau terjadi itu pada anak, maafnya, adik kita, saudara kita, kakak kandung kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah, sangat berat dampaknya. Nah, maka oleh sebab itu, sekali lagi, jagalah pergaulan, terapkanlah nilai-nilai Islam dalam kehidupan, menikahlah secara baik dan benar, dan lakukanlah proses perkawinan itu tahap demi tahap, jangan dilanggar dengan nafsu dan keinginan sementara, yang nanti ujungnya anak ini kan lahir waktu dia mau menikah, kemudian kalau dia perempuan bagaimana ini? Kalau seandainya ayahnya tidak mewalikannya, jadi pertanyaan, beban juga, kenapa ayah enggak mewalikan padahal itu ayahnya. Nah, yang kedua, kalau ayahnya memaksakan diri untuk mewalikan, tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Itu bukan anaknya. Dalam Islam menghukumkan seperti itu. Ya, tambah sulit lagi. Artinya apa? Kalau dia memaksakan diri, berarti dia biarkanlah anaknya yang seperti itu juga. Ketidaksahihan dalam proses pernikahan selanjutnya. Artinya status anak itu betul-betul tidak jelas begitu. Tidak jelas. Kehormatannya pun tidak terjaga. Tidak terjaga. Tidak terjaga. Subhanallah. Tapi begini Ustaz, tadi kan ada ayat bahwasanya tidak boleh menikahi anak tiri. Anak tiri. Seandainya kamu menikahi ibunya, ya. Begitu. Nah, kalau ternyata misalnya sang laki-laki ini menikahi perempuan yang tadi digaulinya, sehingga menghasilkan anak, ini kan statusnya sudah berarti apakah ini termasuk di dalam anak tiri yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi setelah ibunya itu dinikahi? Gitu? Beda Pak, beda Ustaz. Sebab kalau tadi prosesnya lain. Yang anak tiri ini prosesnya sudah ada anak itu, dan anak itu anak yang sah dari suami yang pertama. Nah, sebenarnya bagi laki-laki yang kedua ini boleh saja dia memilih ibu atau anak. Iya. Nah, cuman di sini kita melihat bahwa ketika ayat ini menyatakan Anda kawini ibunya, belum tentu haram anaknya. Iya. Karena apa? Ya, kehormatan ibu, kehormatan anak di bawah kehormatan ibu, kecuali kamu sudah dukhul dengan ibunya, sudah bersenggama, sudah apa, berhubungan intim. Nah, maka oleh sebab itu dengan itu tadi haram anaknya. Nah, bila sebaliknya dinikahi anaknya, mujarradul akad, ya, ketika akad itu berlangsung terhadap anaknya, maka haram ibunya, walaupun dukhul atau tidak dukhul. Jadi ini apa? Kehormatan ibu itu dijaga. Artinya apa? Begitu sudah diangkat, ibunya ibu kita. Nah, haram, tak boleh. Nah, maka oleh sebab itu di sini kita melihat makna ayat ini bukan artinya dipahami anak-anak yang ada di dalam pemeliharaanmu, anak-anak tirimu. Dalam pemeliharaan ini adalah sebuah bentuk penggambaran lazimnya seseorang yang kawin dengan seorang janda. Janda ini punya anak, biasanya anaknya itu ikut dengan keluarga ibunya, yaitu ikut dengan ibu dan ayah tirinya. Nah, ada yang berpendapat kalau seandainya gak dipeliharanya anaknya, walaupun dia dukhul dengan ibunya, boleh juga sama anaknya. Kenapa tak dipelihara? Karena dia gak berada di dalam pemeliharaan sang ayah tiri. Ini bukan ada kasus hukum di situ, cuma menggambarkan proses yang biasanya terjadi di masyarakat. Iya. Iya. Baik Ustaz, di sini saya menambahi sedikit di mana kita melihat Ustaz ya. Iya Ustaz. Adanya muncul ayat ini istilahnya termasuk daripada wanita-wanita yang kita diharamkan untuk menikahi mereka. Betul. Ada istilahnya Ustaz di kalangan masyarakat awam yang muncul pada saat sekarang ini. Jadi Ustaz, kalau kita haram nikah sama oma, sama adik kandung iya, kemudian istri, bahkan anak ipar bawaan iya, dari istri ya, iya, apakah wudu kita itu tidak batal ketika kita bersentuhan tanpa ada unsur nafsu dan sebagainya? Ini gimana nih Ustaz? Sebenarnya ya di sinilah juga ditetapkan mahram itu ditetapkan juga ya tidak batalnya wudu. Terhadap ibu, terhadap kakak, terhadap anak, ponakan, maci. Nah, itulah disitulah makna yang kedua dari pengharaman itu sendiri. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang biasa dekat dengan kamu. Ya, artinya apa? Bila misalnya dia wanita, kalau dia mau keluar rumah berjilbab harus menutup aurat. Tapi begitu dia masuk dalam rumah kita sebagai makcik kita, sebagai ibu kita, dia tidak lagi diwajibkan menutup aurat seperti yang harus keluar. Cuman dia harus berpakaian sopan dan berpakaian yang rapi. Tidak juga artinya terbuka-terbuka gitu. Artinya adalah aturannya. Tapi tidak seketat waktu dia mau keluar. Nah, jadi di sinilah kelebihan Islam itu. Sehingga seorang makcik, seorang bunde, uteh atau alang atau ulung misalnya, dia boleh saja melakukan interaksi di dalam rumah, bercanda-canda, berkombur-kombur dengan ponakannya tanpa harus malu-malu. Karena itu ponakan kandungnya. Iya, artinya apa? Anak kakaknya, anaknya sendiri lah kira-kira bahasanya. Tidak batal wudu. Tidak batal wudu kalau bersentuhan. Iya. Apabila kita dengan makcik juga enggak batal. Iya, sama. Iya, satu hal lain yang cukup menarik di dalam ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ada kasus begini, Ustaz. Bagaimana kalau misalnya terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita? Akan tapi sekian tahun kemudian mereka punya anak, tiba-tiba ada informasi bahwasanya perempuan yang dinikahi ini masih saudaranya, katakanlah saudara sususuan, atau katakanlah ternyata si laki-laki ini pernah menikahi emak dari perempuan ini tanpa diketahuinya. Iya, kan seperti itu banyak kasusnya kan. Ya, ya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kalau sudah kadong terlanjur seperti ini, bagaimana solusinya? Kemudian bagaimana status sang anak? Nah, jadi kalau ini kan suatu hal yang di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya, dia pun dia tidak tahu. Iya. Bagi tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu, yang memang tidak tahunya itu bukan disengaja yang atau tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Yang kedua, hukumnya wajib difisah, wajib difirok atau fasah. Perkawinan tidak, itu tidak boleh diteruskan ya? Enggak boleh diteruskan. Ketika dia tahu bahwasanya istrinya itu adalah saudara sesusuannya secara langsung, ketika dia tahu wajib pisah. Nah, bagaimana status anaknya? Nah, di sinilah dimaksud Allahu Ghafurur Rahim. Karena memang awalnya itu perkawinnya sah menurut pemahaman dia, menurut yang sepengetahuan dia, maka implikasinya juga sah, anak juga sah, maka anak itu masih tetap dinisbahkan kepadanya, berhak mendapatkan perwalian, waris, dan pengayoman atau hadonah dari sang bapak, walaupun harus berpisah dari ibunya. Karena apa? Kemudian diketahui mereka masih punya hubungan redoa. Nah, maka saudara sekalian yang berbahagia, ini adalah merupakan satu yang sangat patut untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita agar jangan dilanggar, sehingga tentramlah hidup kita dan kita berkeluarga menjadi orang yang saling bisa menghargai, dan Islam dapat memberikan kesejukan pada kita dan keluarga kita dengan mengatur hubungan-hubungan ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar sangat berterima kasih atas atensinya. Jazakumullah khairan ketika bapak-bapak, saudara-saudara mengikuti episode demi episode ini untuk jam-jam yang telah ditentukan. Bila taufik wal hidayah, saya Hanafi Ismail, Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.